Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin limidin. Tapi kita masih pada pembagian manusia di dalam memahami nas-nas sifat. Yang mana manusia terbagi menjadi tiga di dalam memahami nususus sifat, dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah yang terkait tentang permasalahan sifat-sifat Allah SWT. Dan telah kita ambil yang pertama, yaitu mereka ahlu sunnati wal jamaah yang memahami nususus sifat sebagaimana zahirnya. Dan telah beliau bawakan nukilan al-ijma' yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Barr, demikian pula al-Qadhi Abu Ya'la yang menunjukkan bahasannya ahlu sunnati wal jamaah di dalam memahami nususus sifat ala zahiriha. Dan telah kita lewati kaidah yang menjelaskan tentang zahirun nusus, yang kemudian belum menjelaskan bahasanya ini adalah madhab yang benar. Dari dua sisi. Sisi yang pertama telah kita sebutkan bahasanya adalah merupakan penerapan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pengamalan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yaitu untuk memahami nususus sifat sebagaimana zahirnya. Kemudian sisi yang kedua, qala athani ayuqala innal haqqa imma yakuna fima qalahu salaf au fima qalahu ghairuhum. Wathani batil li'anahu yalzam minhu ayakuna salafu minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan takallamu bil batil tasrihan au zahiran walam yatakallamu maratan wahidatan la tasrihan wala zahiran bil haqqi alladhi yajibu ti'qaduh. Sisi yang kedua yang menyebutkan tentang kebenaran madhab ahlu sunnati wal jamaah di dalam memahami nususus sifat ala zahiriha, beliau katakan ayyukal, untuk dikatakan bahasanya kebenaran ima yakuna fi maqalahu salaf, kebenaran ima pendapatnya mereka para salaf, ima pendapat selain mereka para salaf. Wathani batil, dan yang kedua pendapat selain para salaf maka adalah pendapat yang batil. Mengapa? Li'annahu yalzam minhu ayakuna salafu minas sahabah wa tabi'in lahum bi'isan takallamu bil batil. Mengapa pendapat selain mereka para salaf ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang salah, pendapat yang tidak sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah? Dikarenakan manakala pendapat selain mereka para salaf ini adalah pendapat yang benar, maka berkonsekuensi, berkelaziman bahasnya mereka para salaf dari kalangan para sahabat, kalangan tabi'in, dan mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, takallamu bil batil. Mereka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang batil. Tasrihan au zahiran. Baik mereka sebutkan secara tasrihan secara jelas atau secara zahiran. Zahir maknanya adalah apa? Makna yang rajih. Suatu ungkapan, suatu ucapan yang memiliki makna yang rajih dan ada kemungkinan makna yang lemah. Ini zahir. Walam yatakallamu maratan wahidan la tasrihan wala zahiran bil haq. Dan sama sekali para salaf tidak menyebutkan, tidak berbicara berupa kebenaran, tidak berpendapat dengan pendapat yang benar sekalipun dari perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Tentunya ini adalah lawazim yang batil. Tidak mungkin mereka para sahabat tidak mengetahui kebenaran. Demikian para tabi'in dan demikian para orang-orang yang mengikuti setelahnya. Atau mereka tahu akan tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Ini juga tidak mungkin. Sehingga menjelaskan bahasanya, pendapatnya para salaf ini adalah pendapat yang benar. Pendapat selain para salaf ini adalah pendapat yang batil. Qala wa hada yastalzimu ay yakunu imma jahilina bil haqqi wa imma alimina bihi lakin katamuhu wa kilahuma batilun. Wa hada yalzam yastalzim, dan ini memberikan kelaziman konsekuensi, ayakunu, yaitu mereka para salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, imma jahilina bil haq, imam mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu. Wa imma, atau kondisi yang kedua, alimina bih, mereka mengetahui, mereka memiliki ilmu. Lakin katamuhu, akan tapi mereka sembunyikan. Wakila huma batilun, dan kedua kondisi ini apa? Batil. Wabutlanu lazim yadulu ala butlanil malzum. Kaidah yang telah kita lewati. Butlanu lazim yadulu ala butlanil malzum. Suatu ungkapan, suatu ucapan, suatu pernyataan tatkala memiliki konsekuensi yang batil, menunjukkan ucapan tersebut adalah ucapan yang batil. Fata'ayyana ayyakuna al-haqqu fi ma qalahu as-salaf duna ghairihim. Sehingga bisa dipastikan, bisa diyakini bahasanya kebenaran ini ada pada pendapatnya mereka para salaf, bukan pada pendapat selain mereka. Oleh dari itu kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman mereka. Dikarenakan manakala suatu pendapat menyelisih pendapatnya mereka para salaf, tentu adalah pendapat yang batil. Ini jenis manusia yang pertama, yaitu mereka ahlu sunnati wal jamaah yang mereka memahami nususus sifat ala zahiriha, sehingga benar penerapan kaidah tentang memahami nususus sifat, yaitu apa? Ijra'uha ala zahiriha, membiarkannya, memahaminya sebagaimana zahirnya. Qala al-qismu tsani. Sekarang jenis manusia yang kedua di dalam memahami nusus sifat. Man ja'alu dhahira al-mutabadira min nusus sifat makna batilan. La yaliku billahi wa huwa tashbihu. Wa abqau dalalataha ala dhalik. Wa haulaihumul musyabbihah. wa madhabuhum batilun muharramun min iddati aujuh. Jenis manusia yang kedua, man ja'alu dhahira al-mutabadiram min nususi sifat. Orang-orang yang menjadikan dhahir dari nas-nas sifat yang terpahami dari nususu sifat adalah makna yang batil. Makna yang tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Apa makna yang terbesit, apa makna yang terpahami oleh mereka orang-orang musyabbihah? Wahuwa tashbih. Itu apa? Penyerupaan sifat Allah SWT dengan sifatnya makhluk. Tatkala Allah SWT menyebutkan Allah SWT memiliki sifat ar-rahmah, berarti rahmat, rahmah, kasih sayang sebagaimana yang ada pada makhluk. Demikian pula sifat wajah, demikian pula sifat sama, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, sama dengan apa yang ada pada makhluk. Ini yang terpahami oleh mereka orang-orang musyabbihah. Maka ini adalah makna yang batil, tidak sesuai dengan keagungan Allah SWT. Dan mereka setelah memahami nususu sifat at-tashbih wa atqau dalalataha ala dzalik, dan mereka membiarkan demikian sehingga mereka menetapkan sifat bagi Allah SWT, tapi sifat Allah SWT seperti sifatnya makhluk. Allah SWT memiliki tangan seperti tangan kita. Allah SWT memiliki wajah seperti wajah kita. Ini keyakinan orang-orang musyabbihah. Wahaulaihumul musyabbihah, maka mereka disebut orang-orang musyabbihah ataupun mumatsilah. Wa madhabuhum batilun, dan madhab mereka adalah madhab yang batil, madhab yang menyimpang. Muharramun min iddati aujuh, madhab mereka muharram, tidak diperbolehkan seorang meyakini sebagaimana keyakinan orang-orang musyabbihah. Ini dikatakan batil dan muharram dari beberapa sisi. Al-awal, sisi yang pertama, annahu jinayatun 'alan nususi wa ta'tilun laha 'anil muradi biha. Bahasanya keyakinan mereka orang-orang musyabihah ini adalah merupakan jinayah, pelecehan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Melecehkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wa ta'tilun lah. Dan demikian pula merupakan bentuk pengingkaran, penolakan terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Anil muradi biha, dari apa yang diinginkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Fakaifa yakunul muradu biha tashbih? Waqad qala Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un. Maka bagaimana yang diinginkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah tashbih? Dan sungguh Allah SWT telah menyatakan laisa kamitsli syai'un, tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah SWT. Allah SWT sendiri yang menafikan apa? Mumatsalah musyabbahah. Sehingga tatkala Allah SWT menetapkan sifat baginya, tidak serupa, tidak sama dengan sifat makhluknya. Sehingga mereka orang-orang musyabihah mengingkari ayat ini. Dikemanakan ayat ini? bersamaan setelahnya Allah SWT mengatakan wa huwa sami'ul basir, dan di Allah SWT maha melihat dan maha mendengar, menunjukkan penglihatan dan pendengaran Allah SWT tidak sebagaimana pendengaran yang ada pada makhluk-makhluknya. Ini sisi yang pertama, merupakan bentuk jinayah terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, dan demikian pula pengingkaran terhadap apa yang diinginkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Qala tsani, sisi yang kedua yang menunjukkan batilnya keyakinan orang-orang musyabbihah, annal aqla dalla ala mubayanatil khaliq lil makhluq fi dzat was sifat. Fa kaifa yuhkam bidalalatin nusus ala tasyabuh bainahuma. Bahasanya akal menunjukkan dapat membedakan perbedaan antara Al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah SWT, lil makhluk, berbeda dengan makhluk yang dicipta, pada zat dan sifatnya. Akal memahami, dapat mencerna, bahasanya zat dan sifat Allah SWT tidak sama dengan zat dan sifat yang ada pada makhluk. Fakaifa yuhkam bidalalatin nusus ala tasyabuh bainahuma, maka bagaimana dihukumi, dipahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan tentang keserupaan, kesamaan antara sifat dan zatnya Allah SWT dengan sifat dan zatnya makhluk. Ini sisi yang kedua yang menunjukkan tentang butlan, kebatilan keyakinan orang-orang musyabbihah. Qala tsalits, yang ketiga, anna hadzal mafhuma alladhi fahimahum musyabbihu minan nususi mukhalifun lima fahimahu salaf minha fayakunu batilan. Yang ketiga, ana hadal mafhum, bahasanya pemahaman ini, pemahaman tashbih yang dipahami oleh mereka orang-orang musyabbihah di dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, mukhalifun lima fahimahu salaf, menyelisihi apa yang telah dipahami mereka para salaf dari nususus sifat, dari nas-nas. Fayakunu batilan, maka mendapat mereka adalah pendapat yang batil. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang batil. Ini tiga sisi yang menunjukkan tentang batilnya keyakinan orang-orang musyabbihah. Fa in qala al-musyabbihu ana la a'qilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithlu ma lil makhluq min dhalik wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifu wa na'kiluh. Apabila mereka orang-orang musyabbihah memberikan syubhat, apa syubhat mereka? Mereka mengatakan ana la aqil, aku tidak dapat memahami dari turunnya Allah SWT, demikian pula tangannya Allah SWT, kecuali serupa apa yang ada pada makhluk berupa tangan dan demikian pula turun. Dan Allah SWT tidak berbicara kepada kita kecuali dengan apa yang kita ketahui, yang kita dapat mencerna dengan akal kita. Ini syubhat mereka. Fajawabuhu min salasati aujuh. Demikian pula bantahan terhadap syubhat ini dari tiga sisi. Tadi kebatilannya ada tiga sisi, maka membawakan syubhat bahwa Allah SWT tidak berbicara dengan kepada kita berupa nusus kecuali apa yang kita pahami. Juga bantahannya ada tiga sisi. Sisi yang pertama, ahaduha anna alladhi khatabana bidzalik huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamitslihi syai'un wa naha ibadahu ay yadribu lahu al-amsal aw yaj'alu lahu andada. Jawaban yang pertama terhadap syubhat ini, bahasanya yang berbicara kepada kita yakni Allah SWT yang menyebutkan tentang sifat-sifatnya, huwa alladhi qala an nafsihi, dia sendiri Allah SWT sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa suatu pun dengan Allah SWT. Apakah mungkin kalamnya Allah SWT tanakut bertentangan? Abadan. Tidak akan bertentangan. Sehingga manakala di sana kita dapati ada nas-nas dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah yang dohirnya tanakut, yang dohirnya bertentangan satu sama lain, maka yang keliru itu adalah pemahaman kita, bukan dalil tersebut bertentangan. Kedangkalan ilmu yang ada pada kita. Sehingga sama sekali pada kalamnya Allah SWT tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan satu sama lain. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ayat-ayat Al-Qur'an ini datangnya bukan dari sisi Allah SWT, niscaya akan terdapat sekian banyak kontradiksi, pertentangan. Tetapi manakala datangnya dari sisi Allah SWT, tidak ada pertentangan sama sekali. Qala wa naha ibadahu ay yadribu lahul amsal. Dan Allah SWT telah melarang hamba-hambanya untuk menjadikan bagi Allah SWT tandingan-tandingan, permisalan-permisalan. Wa ayyajlahu wa ayyaj'alahu andada. Dan Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk menjadikan bagi Allah SWT tandingan-tandingan, baik dalam nama ataupun sifat, ataupun dalam hak al-ubudiyah. Faqala ta'ala fala tadribu lillahi al-amsal. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa qala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk menjadikan al-amsal, ay an-nudara, asbahan yang semisal dengan Allah SWT, baik dalam nama ataupun sifat, ataupun hak ubudiyah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Fala taj'alu lillahi andada. Dan jangan kalian menjadikan bagi Allah SWT tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Wa antum ta'lamun. Bersamaan kalian mengetahui bahasanya tidak ada tandingan bagi Allah SWT. Tidak ada yang semisal dengan Allah SWT. Wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'dahu ba'dan wa la yatanaqad. Dan kalamnya Allah SWT seluruhnya adalah benar. Yusaddiqu ba'dahu ba'dan, sebagian membenarkan sebagian yang lain. Wa la yatanaqad, tidak ada kontradiksi. Sehingga di sana Al-Imam Syamkiti rahimahullah dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, di akhir tafsir beliau memiliki apa? Suatu pembahasan yang penting, yaitu tentang ayat-ayat yang zahirnya tanakut, bertentangan, yang kemudian beliau jamak daful iham. Ini pembahasan yang penting disebutkan oleh Syengkiti rahimah ta'ala dalam tafsirnya Adwa al-Bayan, pembahasan khusus tentang ayat-ayat yang dipahami secara zahirnya adalah bertentangan. Maka beliau sebutkan sisi tidak bertentangannya. Ini jawaban terhadap subhat ini yang pertama. Bahasnya Allah SWT sendiri yang berbicara kepada kita, bahasnya tidak ada yang serupa dengan Allah SWT. Dan Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk menjadikan tandingan-tandingan. Al-amthal wal-andad. Qala tsaniha, sisi yang kedua untuk jawaban syubhat ini, ayuqala lahu, agar dikatakan kepada al-musyabbihah, anda wahai musyabbihah, alasta ta'kilil laidatan la tushbihu dzawat, anda wahai al-musyabbihah, bukankah anda dapat memahami bahasnya Allah SWT memiliki zat, dan zatnya Allah SWT tidak serupa dengan zat-zat makhluknya. Fasayaqulu bala, maka seorang musyabbihah akan mengatakan iya. Mengapa akan mengatakan iya? Kalau dia mengatakan tidak, tentu dia akan dituntut. Dari mana dia mengetahui zatnya Allah SWT sehingga bisa menyatakan sama dengan zatnya makhluk, yang tentunya dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Maka dia akan mengatakan iya, Allah SWT memiliki zat, dan zatnya Allah SWT tidak sama dengan zatnya makhluk. Fayuqalu lahu, maka tatkala al-musyabbiha mengatakan iya, Allah SWT memiliki zat, dan zat Allah SWT tidak sama dengan zatnya makhluk, maka kita katakan lagi kepada musyabihah, anda wahai musyabihah, fal ta'kil lahu sifat la tushbihu as-sifat, maka hendaknya anda wahai musyabihah juga memahami Allah SWT memiliki sifat yang mana sifat Allah SWT tidak menyerupai dengan sifat-sifat makhluknya. Fa innal qawla fis sifat ka qawlil fi dzat, karena pembicaraan, pembahasan tentang sifat Allah SWT sama dengan pembahasan, pembicaraan tentang zatnya Allah SWT. Karena sifat adalah apa? Far'ani zat, bagian dari zat. Sehingga manakala zatnya berbeda, sifatnya juga berbeda. Wa man farraqa bainahuma faqad tanaqat, maka barang siapa yang membedakan pembahasan tentang sifat dengan pembahasan tentang zat, maka telah terjatuh dalam kontradiksi, pertentangan. Sehingga manakala ada suatu pertentangan, menunjukkan ada al-batil di dalamnya. Ini jawaban yang kedua. Qala salisuha, terakhir. Ayyukal alasta tushahidu fil mahlukat ma yattafik fil asma wa yakhtalif fil haqiqa wal kaifiyah. Ayyukal, untuk dinyatakan kepada mereka orang-orang musyabihah, anda wahai musyabihah, alasta tushahidu fil mahlukat ma yattafik fil asma, Anda wahai musyabihah, bukankah Anda menyaksikan pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Mayat tafik fil asma, yang sama-sama dari sisi sebutannya, dari sisi namanya. Wa yakhtalif fil haqiqah wal kaifiyah. Bersamaan dengan itu berbeda pada hakikat dan bentuknya. Fasayaqulu bala. Maka seorang musyabih akan mengatakan iya. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepada musyabihah, Anda wahai musyabihah, aidza aqalta tabayuna bainal makhluqat fi hadza falimadza la ta'kiluhu bainal khaliq wal makhluq. Anda wahai musyabihah, apabila Anda dapat memahami perbedaan pada makhluk bersamaan, dikatakan apa? Sebutannya sama, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Bersamaan dengan itu berbeda pada hakikat dan bentuknya. Mengapa Anda walimada la ta'kiluhu bainal khaliq wal makhluk? Mengapa Anda tidak dapat memahami perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Ma'ana tabayyuna bainal khaliq wal makhluk adhar wa a'dham. Bersamaan perbedaan antara al-khaliq sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan al-makhluk, ini lebih jelas perbedaannya, lebih besar perbedaannya. Bali tamatsulu mustahilun bainal khaliq wal makhluk, bahkan kesamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ini adalah suatu yang mustahil, suatu yang tidak mungkin. Kama sabaqa fil qaidatis sadisah min qawaidis sifat, sebagaimana telah lewat penjelasannya pada kaidah yang keenam tentang kaidah yang membahas tentang kaidah-kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaidah di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala harus terkosongkan dari al-mahdhurain adzimain, yaitu at-tasybih dan at-takyif. Dengan demikian selesai dari pendapat manusia yang kedua, yaitu pendapatnya mereka orang-orang musyabihah, serta sisi kebatilan yang ada pada keyakinan mereka, dan demikian pula tiga sisi jawaban terhadap syubhat yang ada pada mereka. Adapun pendapat yang ketiga ataupun jenis manusia yang ketiga di dalam memahami nusus sifat, fa insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang mendatang biiznillah, wallahu a'lam.